Mitra bisnis, ikon pariwisata Singapura yang baru, Marina Bay Sands, yang merupakan resort terpadu dengan kasino terbesar dan termewah di Asia, ternyata penuh dengan orang Indonesia. Bahkan para penjudi Indonesia tercatat sebagai member VIP terbesar ketiga di judi kasino tersebut. Tak heran bila banyak usulan agar Indonesia melegalkan saja judi, meski secara terbatas, karena akan banyak manfaatnya, seperti mencegah devisa terbang ke luar negeri, bahkan bisa mengundang devisa, membuka lapangan kerja, menambah pendapatan negara, dan sebagainya. Bahkan saat ini Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi pembatalan pasal pelarangan perjudian. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, Yongki Adiasa. Pak Yongki, bagaimana komentar Anda? Bagaimanapun, secara ilegal, kasat mata atau tidak kasat mata, kasino ada di negara kita. Entah di Jakarta atau di tempat lain. Nah, dengan kasino ada ini, pastinya ada sesuatu yang menjadi upeti untuk someone, untuk orang-orang tertentu lah. Namanya, tapi untuk menjaga jalannya proses kasino dan lain sebagainya kan harus ada dukungan dari orang kuat lah katakan. Nah, itu kan sebetulnya tidak masuk ke kas negara. Apa salahnya kalau memang sekarang kita lakukan lokalisasi di salah satu tempat, mungkin Kepulauan Seribu, mungkin entah di Batam mana, tinggal bagaimana kita mengatur caranya sampai itu tidak mengganggu hukum, tinggal bagaimana kita menerapkan aturan dengan baik dan benar. Kalau dilegalkan secara terbatas, bisa menambah devisa dan pendapatan negara ya? Kalau kita bisa melakukan seperti itu, pasti uangnya itu untuk pembangunan sangat bermanfaat. Ya, pembangunan jalan dan lain sebagainya, infrastruktur yang sangat kita perlukan. Tapi dengan catatan, kita dapat melaksanakannya itu dengan baik dan benar, tidak berbenturan dengan agama. Karena dalam hal ini kan agama apapun, bukan hanya Islam, melarang adanya perjudian. Tapi ternyata ada orang yang ingin berjudi. Mengapa kita tidak fasilitasi? Mengapa Singapura bangun kasino? Yang ditujukan nggak jauh-jauh. Lebih banyak orang Indonesia yang diharapkan datang ke sana daripada orang Indonesia pergi ke Perth, pergi ke tempat lain, atau pergi ke Genting. Mereka ambil orang Indonesia. Atau mungkin katakanlah dari Hong Kong, dari China. Tapi kan yang sangat dituju adalah Indonesia. Ingat zaman kapal pesiar judi dulu, pasti isinya orang Indonesia. Loh, kenapa kita tidak mengambil peluang tersebut? Daripada ilegal kan sebaiknya legal. Karena memang secara kasat mata atau tidak kasat mata itu ada. Jakarta dulu di bawah Ali Sadikin pernah dibangun dengan uang dari judi ya Pak? Kita lihat perkembangan Jakarta. Terus terang tanpa Bang Ali, Jakarta tidak seperti sekarang. Tapi Bang Ali tanpa adanya kasino pada saat itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Karena untuk membangun kan perlu uang. Dari mana uangnya? Dan Bang Ali kan orang yang gesi. Dia nggak mau neko-neko, ya dia bilang, oke, saya pertanggungjawabkan aturan ini dengan baik dan benar. Dan ternyata memang kita nikmati hasilnya. Dan kalau kita bilang kita negara Islam, ya Malaysia bikin tempat tertutup. Di depannya tertulis besar-besar, umat Islam arah masuk kasino. Ya kalau yang orangnya sendiri, maaf kalau dia Islam dia masuk kasino, kan dia yang berdosa sendiri. Nah itu yang perlu kita tekankan. Demikian Yongki Adiasa dan saya Rizal Andika.